الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah, al-imam al-Bukhari dan imam muslim rahimahullah di dalam kitab sahih keduanya beliau menyebutkan sebuah riwayat hadis dari Talhah bin Musarrif rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau pernah mengatakan, sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, saya pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menulis wasiat? Qala, la, tidak. Jawabannya tidak. Qala, faqultu lahu, kemudian dia bertanya lagi, kaifa kutiba 'alan nasil wasiyah au umiru bil wasiyah, lalu bagaimana Rasulullah SAW menuliskan untuk umat manusia ini wasiat ataupun memerintahkan mereka dengan wasiat beliau? Qala, kata Abdullah bin Abi Affa radhiyallahu anhu, yakni qala awsa bi kitabillah, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Artinya ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada kita, kepada umatnya, untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Dan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an semuanya itulah termasuk dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak mewasiatkan apapun selain ini, yakni apa yang terkandung dalam Al-Qur'an berupa hukum-hukumnya dan syariatnya, maka itulah semua juga termasuk wasiat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu dalam hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kita, na'am, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, supaya kita senantiasa berpegang teguh dengan wasiat beliau ini, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, na'am, kata beliau, yakni taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua menunjukkan bahwa sungguhnya wasiat beliau sebelum wafatnya adalah kita semuanya diperintah, disuruh untuk senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah, Al-Quran ini. Nah, oleh karena itu barang siapa yang mau berpegang teguh dengannya, Rasulullah menjamin dia tidak akan sesat selama-lamanya dalam kehidupannya ini. Nah, dan dia akan terus berjalan di atas al-haq. Demikian pula, siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau berpegang teguh dengannya, sungguh dia akan tersesat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami juga mewasiatkan kepada diri kami dan juga kepada hadirin sekalian, kaum muslimin, mari kita senantiasa juga berpegang teguh dengan Al-Quran, yaitu dengan terus kita membacanya, memurojahannya, menghafalnya, memahami isi kandungannya, beramal dengannya, berhukum dengannya, berhias dengan akhlak yang terdapat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Allah ta'ala menyatakan, ya ayuhannas, qad ja'akum mau'idatum min rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah ta'ala, hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idatum min rabbikum, suatu pelajaran dari Rabb kalian, yaitu pelajaran-pelajaran dan nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Wa shifa'u lima fis sudur, dan sebagai suatu obat penyembuh dari semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran adalah sebagai hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada penggalan lafaz ayat yang terakhir ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala menyatakan tentang ayat wahuda wa rahmatul lil mu'minin, Al-Quran adalah sebagai pemberi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kata beliau, yahsilu bihi al-hidayah wa rahmah minallah, akan terhasilkan dengan Al-Quran ini hidayah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Innama dhalika, kata beliau, yang demikian itu hanyalah lil mu'minina bihi wal musaddiqina wal al-muqinina bima fihi, yang demikian itu hanyalah bisa diraih bagi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran tersebut dan orang-orang yang membenarkan serta meyakini apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, sehingga dengannya dia akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan untuk mendapatkan mau'idah, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, demikian pula obat penyembuh bagi semua penyakit dalam hati kita, demikian pula kita ingin mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita mempelajari Al-Quran kembali dengan membacanya terus-menerus. Syukur-syukur kita mampu menghafalnya, kemudian kita mengetahui dan memahami serta mentadaburi isinya, lalu kemudian kita berhukum dengannya, beramal dengan apa yang dikandung di dalamnya, maka dengan sebab itu semua insyaallah ta'ala Allah akan berikan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita ma'asyiral muslimin. Demikian pula dalam ayat yang lain yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu, wa hudaw wa rahmah, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat, wa busra lil muslimin, dan juga sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin, makna dalam ayat ini tibyanan likulli syai', bahwa Al-Qur'an sebagai penjelas bagi segala sesuatu, dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yakni likulli ilmin wa likulli syai', dan penjelasan bagi segala ilmu dan segala sesuatu. Adan Mujahid rahimahullah beliau mengatakan, kulli halalin wa haramin, yakni semua penjelasan dalam perkara-perkara yang halal dan juga yang haram. Adapun Al-Imam Al-Kasir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yang lebih tepat dalam perkara ini, yakni apa yang dikatakan Mas'ud radhiyallahu an, yakni Al-Quran merupakan penjelas bagi semua ilmu dan semua perkara yang memberikan manfaat dan maslahat bagi kehidupan seorang di dunia ini. Demikian pula di akhirat nanti. Dan juga di dalamnya terkandung pula penjelasan tentang segala perkara yang dihalalkan ataupun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita menginginkan kebaikan dan mengetahui ilmu yang sesungguhnya yang memberikan manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat, maka di dalam Al-Qur'anlah penjelasannya. Maka Allah taala mengatakan, "Na'am wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kami turunkan Al-Quran itu adalah sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Demikian pula sebagai memberikan hidayah dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat-ayat yang mulia ini, kalau kita menginginkan kebaikan yang banyak, kita menginginkan hidayah Allah, rahmat Allah, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita menginginkan kebahagiaan, kegembiraan, maka bacalah Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an, kita akan bahagia karena Allah menyatakan wa busyra lil muslimin. Al-Qur'an sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Karena itu, kalau kita ingin mendambakan kebahagiaan dalam ketenangan hati, maka bacalah Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-15 dan 16. Allah taala juga menyatakan, "Na'am," Allah menyatakan, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu." Na'am, Allah menyatakan, Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh telah datang kepada kalian hai kaum muslimin, agi manusia, yaitu nurum wa kitabum mubin, cahaya dan kitab yang menjelaskan, yang mana dengan kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan yang lurus. Dan juga dengan kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan juga dengan kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka agar mengikuti jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an dengan selalu membacanya, selalu merenungi dan mengikirkan makna-maknanya, mempelajari tafsirnya, mengambil hukum-hukumnya, mengambil faedah darinya, beramal dengannya, menghiasi akhlak dengannya, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang sangat banyak. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi kami menyerukan pada diri kami sendiri dan juga pada hari sekalian untuk senantiasa mempelajari Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap terus memberikan semangat kepada kita, khususnya kepada para santri semuanya, anak-anak sekalian, untuk tetap terus menghafal Quran, membaca Al-Quran, memurajaah Al-Quran. Naam, syukur-syukur kita belajar tafsirnya, mempelajari makna-makna yang dikandung di dalamnya, hukum-hukumnya, syariatnya, kita berusaha beramal dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan yang banyak kepada kita. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keberkahan hidup yang senantiasa didambakan oleh manusia, keberkahan hidup yang selalu dicita-citakan oleh manusia, ketahuilah sesungguhnya ada pada orang-orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran, yaitu dengan mereka-mereka yang selalu membacanya, memurojaahnya, membacanya, menghafalnya, mengamalkan kandungan isinya, dan seterusnya. Nah, karena Al-Quran adalah kitab yang penuh barokah, maka siapa yang membacanya, mengambil manfaat darinya, maka hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-155. Allah nyatakan, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Kitab Al-Qur'an ini adalah kami menurunkannya sebagai kitab yang penuh diberkahi, penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, karena itu ikutilah dia. Ikutilah Al-Quran ini. Wattaqu la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian semua mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini menunjukkan kalau kita ingin mendapatkan keberkahan yang sebenarnya dalam hidup kita, maka ikutilah Al-Quran. Dengan kita selalu membacanya, selalu mempelajari tafsirnya, mempelajari makna-maknanya, berpegang teguh dengannya, berhias dengannya, dan seterusnya, maka insyaAllah ta'ala kita akan mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya. Nah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang banyak bagi siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadisnya, beliau banyak mengingatkan kepada kita, bahkan beritahukan kepada kita bahwasannya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat seseorang atau justru merendahkannya. Apa sebabnya? Yakni sebabnya bagaimana dia bermuamalah dengan Al-Quran, bagaimana dia mensikapi Al-Quran, apakah dia membacanya atau tidak, apakah dia mempelajarinya atau tidak, atau justru berpaling darinya, maka bagaimana sikapnya kepada Al-Quran, maka dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menangkat derajatnya atau justru merendahkan dan menjatuhkannya. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan lima muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Kata Rasulullah sallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran ini. Artinya, bagaimana sikap kita kepada Al-Quran? Naam, kita mau belajar atau meninggalkannya? Kita mau mempelajari dan menghafal atau berpaling darinya? Kita mau mempelajari hukum-hukumnya, faedah-faedah darinya, atau justru kita lari menjauh darinya? Maka sikap seperti apa yang kita lakukan? Allah subhanahu wa ta'ala justru akan meninggikan derajat dengannya atau justru akan menjatuhkan orang tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan ditinggikan derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan derajat karena banyaknya harta, bukan derajat karena banyaknya keluarga, bukan derajat karena dunia yang kita miliki, tapi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita menginginkan ketinggian derajat tersebut, maka ikutilah Al-Quran dengan membacanya, memurojaahnya, menghafalnya, beramal dengannya, dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya manusia terbaik yang ada di muka bumi ini adalah mereka-mereka yang justru mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya kepada yang lainnya. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Maka siapa yang mempelajari Al-Quran dengan membacanya, memurojaannya, menghafalnya, mempelajari tafsirnya, mempelajari makna-makna yang dikandung di dalamnya, faedah-faedahnya, hukum-hukumnya, beramal dengannya, maka mereka adalah orang-orang yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khairukum, sebaik-baik manusia di antara kalian. Nah, demikian pula yang mengajarkan ilmu tentang Al-Quran ini. Nah, bagi mereka yang mempelajarkan, bahkan mengajari alif, ba, ta, ya, dan sebagainya kepada orang-orang untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa mengerti tentang makna yang dikandung Al-Quran, dan seterusnya. Maka dikatakan Nabi SAW orang yang sebaik-baik manusia. Karena ma'asyiral muslimin, jangan meremehkan manusia para penghafal Quran, orang-orang yang semangat di dalam membaca Al-Quran, orang-orang ataupun anak-anak yang semuanya kita didik dengan Al-Quran. Ini bukan perkara kecil, tapi perkara yang tinggi yang kita harapkan. Mereka semuanya, kita semuanya mendapatkan ketinggian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Karena itulah Nabi SAW banyak-banyak menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah oleh kalian Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat, sebagai pembela, penolong bagi siapa yang mau membacanya. Nah, seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, siapa yang mau semangat di dalam baca Al-Quran, meskipun pelan-pelan, sedikit demi sedikit, gerutal-geratul misalnya, maka kalau dia bersungguh-sungguh, banyak kebaikan yang dia peroleh. Nah, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi. Wasahau al-Albani rahimahullah fi sahih at-Tirmidzi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, satu huruf saja dari Kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf dari Al-Qur'an, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, satu huruf, satu kebaikan atau 10 kebaikan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. La, tetapi alif satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Coba kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Berapa kebaikan yang kita peroleh? Bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah, berapa huruf itu? Dan berapa kebaikan yang kita dapatkan? Kalau kita membaca surat An-Nas, suatu surat yang pendek sekalipun, berapa kebaikan yang kita peroleh setiap kita membaca dari ayat-ayat Al-Quran, huruf-huruf Quran yang kita baca? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Karena itu bersemangatlah kita. Kalau ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, maka sungguhnya kita senantiasa bersemangat dalam baca Al-Quran. Jangan berpaling dari mempelajari Al-Quran. Jangan malas dari membaca Al-Quran. Nasihat untuk para santri khususnya, dan kepada kami, kepada kita semua para pengurus, demikian pula kaum muslimin, untuk jangan bermalas-malasan baca Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran, satu kebaikan. Dan satu huruf dari kebaikan dibalas dan dilipatkan sampai 10 kebaikan yang banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Inilah beberapa wasiat dari Rasulullah SAW. Rasulullah mewasiatkan kita untuk berteguh dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada keberkahan yang banyak dan kebaikan yang banyak. Karena itu kita bersemangat. Karena itu ma'asyiral muslimin, di akhir khutbah ini, kami ingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk bersemangat di dalam membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124 hingga 127. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima asyartani a'ma." Nah, faqad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah Ta'ala. Nah, kata Allah Ta'ala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Qur'an ini, maka bagi mereka akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari Quran, tidak membaca Al-Quran, hidupnya dipenuhi dengan kesempitan. Nah, dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta matanya. Maka dia akan protes. Dia akan bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta mataku ini? Padahal dulu di dunia aku ini bisa melihat." Allah menyatakan, demikianlah, dahulu telah datang ayat-ayat kami kepada kalian, tapi sungguh kalian telah beralihkannya, kamu melupakannya. Maka demikian pula pada hari ini, hari kiamat, hari ketika manusia dibangkitkan, kamu pun dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan bagi mereka. Karena itu ma'asyiral muslimin, sebelum hal ini terjadi, sebelum penyesalan datang terlambat, sebelum kerugian yang besar kita tanggung semuanya, maka mari, mumpung masih ada sisa umur kita dalam kehidupan di dunia ini, naam, kita manfaatkan waktu kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Di masjid, di rumah, di madrasah, di sakan, di ma'had, dimanapun kita baca Al-Quran. Jangan banyak main, anak-anak terutama. Baca Al-Quran, murojaah Al-Quran, dan sebagainya. Maka ini semua adalah untuk kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan ini semua ma'asyiral muslimin, hidup kita dipenuhi dengan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan yang banyak, rahmat Allah, hidayah Allah, dan diberikan ketenangan dalam hati kita, dibersihkan hati kita dari semua kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati yang bersekol dalam diri kita. Itu semua dengan apa? Dengan kita kembali mengikuti dan membaca Al-Quran, mempelajari Quran, mengikuti Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillah rabbil alamin. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Istiqimu waqtah dilukru, rapatkan sok. Ya anak-anak semua bangun, ayo luruskan, rapatkan. Istiqimu, istiqimu. Ayo, lurus. Kalau enggak cukup, masih ada tempat di belakang. Ayo, tidak usah rayaan. Luruskan mata kaki dengan mata kaki. Rapatkan, luruskan. Nah, jangan ada yang main-main lagi. Kalau sudah sholat, tidak boleh banyak gerak, tidak boleh banyak main-main ya. Tidak mundur. Luruskan, luruskan. Lihat kanan kiri. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.